Tersiarkan kisah lelaki tangguh bagai satria, namun saat ia tertati takluk oleh dunia. Bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbising namamu? Ia cermin dan sisi terbaikmu. Lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah. Rasa racun dunia, yeah. Ia punya penawarnya. Kelembutannya, kekuatannya. Bisakah kau hidup tanpa I'm not afraid to die.